Cek mas. Blast off music. Yeah. Are mam. That's the rap family. Bele rap bro. Papa tua. Tunggu sampai capek yo. Janjinya mau bertemu, tapi kok belum menuju. Ini sudah jam 7. Jangan buat aku menunggu. Adik cepat datangkan. Adik jangan lama-lama. Lihat arah jam, hari sudah malam. Emosi terpendam, mulai rasa geram. Kaki mulai kiram, ku masih belum muncul. Ade cantik jelita yang begitu mungil. Ade cepat datang su, ini sudah jam 7. Kakak gelisah bertemu, cepat kes jatuh dari rumahmu. Isap rokok satu bungkus sudah mau habis. Tapi kau belum datang bikin saya jadi stres. Aduh pele kau cepat datang sudah kak. Ini waktu dia tidak tunggu kowe ya. Kau lama-lama terus caramu itu bagus. Nanti bisa angus baru kau senyum manis. Aduh kau jangan ulur waktu. Kasihan sayang terus menunggu. Ditelepon-telepon tapi tak diangkat. Di SMS pun juga tak dibalas. Ade cepat datang jangan lama-lama. Cepat gas jatuh dari ke rumah. Janjinya mau bertemu tapi kok belum menuju. Ini sudah jam 7. Jangan buat aku berdetak bunyi dak dikduk. Depan toko saya tunggu-tunggu sambil duduk. Ditemani bakso 1, 2, 3 mangkok. Janji jam 7 depan toko 2 samping tembok. Kau punya gaya lambat rada yang bisa blok. Atau mungkin kau pun motor itu lagi mogok. Coba kau kasih kabar biar saya jemput pakai motor metik. Kalian saya bawa dengan mekanik. Janji jangan buat